Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi ja'alal syahrul hajj diyafatan liduyufil rahmanil hajjat man safara ilal bait ilal haramaini syarifaini Al-Makkah Al-Mukarramah Wal-Madinatul Munawwarah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bertemu dan dapat mengkaji ulang lagi di dalam siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka acara penyejuk keimanan yang kita kaji ayat demi ayat dari ayat Al-Quran. Kita telah sampai pada surat Yunus, yaitu ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-42. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yastami'una ilayka afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Ini artinya, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Ayat ini ketika kita membaca, ini adalah sangat menggugah hati kita, sangat menggugah perasaan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Allah mengatakan, ada di antara mereka itu mendengarkan firman-Ku, kata Allah, mendengarkan wahyu-Ku yang Kuturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada orang yang tuli, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan tuli di sini? Karena mereka sendiri tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidup mereka waktu di dunia itu, walaupun mereka mendengarkan ayat Al-Quran, seakan-akan telinga mereka itu tuli. Karena apa? Karena mereka tidak mau mendengarkan perintah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwasanya ini adalah peringatan yang begitu besar bagi kita. Karena masih banyak orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran di dalam hati dan keimanan mereka, di dalam keyakinan mereka, karena mereka tidak yakin, disebabkan mungkin sudah banyak musibah yang mereka laksanakan, disebabkan mereka mengatakan tidak kunjung datang juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan juga karena ketidakpahaman mereka terhadap Al-Quran, ketidakpahaman mereka terhadap ajaran agama ini yang menyebabkan kehidupan mereka itu semakin sesat, yang mana disebabkan oleh perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini Ustaz Ardiansah juga dapat menjelaskan apa sesungguhnya rahasia ketika Allah berfirman, apa anta tusmi'us summa, padahal mereka itu adalah orang-orang, bukan orang-orang yang tuli, yeah. Tapi di sini Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang tuli. Iya. Ayat yang mulia kita kaji pada hari ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kepada makna majazi, artinya makna yang bukan sebenarnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah suatu sindiran, ya. Seperti yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, bukanlah mereka orang-orang yang peka, bukanlah mereka orang-orang yang tuli dalam artian telinga mereka tidak berfungsi, tetapi telinga mereka itu berfungsi sebagaimana biasanya, sebagaimana mereka pergunakan sehari-hari, tetapi ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran sudah tidak lagi dapat menangkap, ya, apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada mereka. Seakan-akan ayat-ayat yang dibacakan itu malah memekakkan kuping mereka, malah membuat mereka tidak tergugah sama sekali hatinya. Karena apa? Karena jiwa mereka, pikirannya, kupingnya, matanya, mulut dan hatinya itu sudah diselimuti, sudah dikuasai oleh kekufuran. Maka daripada itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan akal, karena pendengaran itu sangat berkaitan dengan akal. Ketika kita mendengar sesuatu, maka akal kita akan berfungsi seketika juga untuk memproses apa yang kita dengar itu tadi. Sama juga halnya dengan melihat. Cuman karena di sini pembicaraannya tentang membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dilihat tetapi dibaca, maka telinga atau alat panca indera yang paling difungsikan di sini adalah pendengaran. Oleh karena itu tidak disinggung di sini permasalahan mata, karena pendengaranlah yang paling penting untuk kemudian menangkap bacaan ayat suci Al-Qur'an itu tadi. Dan ketika ayat suci Al-Qur'an itu tidak membekas pada diri mereka, pada hati mereka, pada jiwa mereka, maka akal mereka pun tidak akan berfungsi. Dan kekufuran, penolakan, penentangan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an itu ya akan terus mereka lakukan. Berbeda ketika ayat Al-Qur'an itu memiliki pengaruh. Ya, kita melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang dia tidak lakukan dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari kebejatan ketika dia masih kafir. Dia membunuh, kemudian juga beliau membunuh bahkan anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, dan melakukan maksiat-maksiat yang lain. Tetapi ketika dia mendengarkan saudara kandungnya membaca surah Thaha, dan itu meluluh lantakkan hatinya, artinya melelehkan kebejatan di dalam hatinya, sehingga dia tergugah hatinya untuk mendengar lagi dan mendengar lagi ayat-ayat suci Al-Qur'an itu. Dan karena pendengarannya terhadap ayat suci Al-Qur'an itu kulalah, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan dirinya untuk memeluk Islam. Jadi Al-Qur'an ini ya, dia didengar dan berfungsi kepada hati seseorang itu manakala orang itu mau membuka dirinya. Tetapi kalau dia memang sudah menutup dirinya rapat-rapat, telinganya sudah ditutupnya rapat-rapat, sehingga dia tidak mau memang benar-benar mendengarkan apapun yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka niscaya apapun yang dikatakan kepada dirinya ya, atau azab apapun yang diturunkan kepadanya, atau teguran apapun yang disampaikan kepadanya, maka dia tidak akan pernah beriman. Karena apa? Karena akalnya ketika itu sudah tidak berfungsi. Atau dengan bahasa yang lain, bahwa dia sama dengan seperti orang yang sudah gila ya, akalnya tidak lagi berfungsi dan tidak lagi dapat menangkap apa yang telah difirman, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, kita melihat banyak orang-orang yang dahulunya jahat, dahulunya tidak bermoral, tetapi karena membaca Al-Qur'an dan karena kerinduannya terhadap ayat suci Al-Qur'an, baik itu dengan mendengar atau membacanya, maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Jadi singkatnya dapat kita katakan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar adalah sumber hidayah. Maka daripada itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan menjadi syafaat bagimu di dalam kubur, dan begitu juga dia akan menjadi penolongmu di padang mahsyar. Membaca Al-Qur'an tidak pernah ada ruginya, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang begitu luar biasa membaca Al-Qur'an itu. Saya selalu mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an tidak kita mengerti maknanya itu juga berpahala, walaupun ada orang yang mengatakan itu tidak berpahala ya. Karena Al-Qur'an ini tidak sama dia dengan Koran ya. Kalau kita tidak mengerti membacanya, maka dia tidak bermanfaat, itu Koran atau buku-buku yang lain. Tetapi Al-Qur'an dia sungguh amat sangat berpengaruh pada kejiwaan kita, walaupun kita tidak mengerti apa artinya. Sebab kalau dituntut untuk mengerti artinya, bahkan orang yang mengerti bahasa Arab sendiri pun boleh jadi dia tidak mengerti semua kosakata yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tetapi adalah baik ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita juga mengikutinya dengan membaca terjemahannya. Iya, memang sangat menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Ardiansah tadi, bahwasanya kita tidak akan mampu dan sempurna. Tapi walaupun maksudnya sempurna ini dalam memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sendiri pun di dalam kalangan orang Arab juga masih banyak orang-orang yang belum mampu sampai menafsirkannya. Bahkan menurut Mutawalli, Imam Mutawalli Syarawi ini mengatakan, kita ini hanya sekedar untuk merenungkan apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kita katakan ini adalah tafsir, maka yang lebih berhak menafsirkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan ayat ini, ketika Allah berfirman, "Muminhum may yastami'una ilaika." Kata-kata yastami'una ini berasal dari kata sami'a. Jadi ketika ditambah berarti bertambahlah maksud dan pengertiannya, tapi tidak merubah dari arti dasarnya. Maka ketika kita mendengar sami'a ini arti dasarnya adalah mendengar, ketika kita mendengar istama'a yastami'u itu mempunyai pengertian yang lebih, tidak hanya sekedar mendengar, bahkan itu sudah melakukan proses, yaitu yang mana proses kita dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Maka setiap orang yang ingin belajar, ingin memahami Al-Qur'an lebih dari sebelum yang mereka ilmu yang mereka dapatkan, itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bukakan pintu hatinya, Allah bukakan lebar juga telinganya supaya ayat demi ayat itu dapat berguna kepadanya. Maka ayat demi ayat itu menjadikan alunan nada di dalam hati dan jiwa kita, layaknya seperti Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini saya yakin di setiap kalangan muslim atau setiap kalangan mukmin itu menjadikan hiasan di dalam hati mereka. Karena apa? Karena mereka telah dapat menjadikan dan menghiasakan Al-Quran tersebut menjadi hiasan diri mereka. Maka ketika Allah mengatakan afa anta tusmi'u summa, kata-kata afa anta ini adalah dalam bentuk istifham atau dalam bentuk pertanyaan, tapi pengertiannya ini adalah mengandung artinya nafiyun, artinya betul-betul la tusmi'u summa, jangan engkau dengarkan lagi, kata Allah, Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang telah menutup telinganya, pintu hatinya, yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Maka di saat itulah Allah tutup hati mereka itu, disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak mau menerima. Bagaimana Allah akan memberikan sedangkan hati kita terkunci, sedangkan hati kita itu tertutup? Maka salah satu untuk menghindari ini, marilah kita dapat banyak-banyak mendengarkan ayat Al-Quran. Jangan pernah bosan terhadap apa yang Allah turunkan, terhadap apa yang telah Allah wahyukan dengan Al-Quran yang sekarang yang kita baca, yang sedang kita dengar saat sekarang ini. Mudah-mudahan itu akan menjadi sumber rahmat bagi kita semuanya, sehingga kita mendapatkan firman Allah ini selalu sejuk di hati kita, sesuai dengan acara yang kita dapatkan ini di acara siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka kalau sudah seperti itu, maka sangat mudah orang berpikir terhadap apa yang mereka hadapi di dunia ini, ketika mereka termasuk di dalam golongan wa minhum may yastami'una ilaika, karena tidak mampu bisikan lain itu datang kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang sudah menjadi kebiasaan yang di dalam hati mereka, yang di dalam telinga mereka, disebabkan mereka selalu berkomunikasi di seluruh penjuru hati mereka itu dengan Al-Qur'an. Tidak ada lobang, tidak ada jalan sedikit pun kecuali mendengarkan ayat Al-Qur'an dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang yastami'una ilal Qur'an wa ilallahi wa ilar rasulihi, sehingga kita dapat dengan sangat mudah menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.